Hai, Karabel. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi alayhi. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id. Siapa menyebutkan? Abu Raja al-Baghlani. Siapa yang menyebutkan syair yang telah dibuatnya? Ayo Mustafa. Maka lamisli. Wala yamru biha illa ala safari. Laula al-qada alladhi la mudra la budda mudrikuhu wa rizqu alladhi ya'kulu al-insan bil qadari maka namithli fi baghlan maskanuhu wa la yamru biha illa ala safari. Kenapa di sini dibaca wa la yamru biha illa ala safarin? Kenapa dibaca tanwin? Kenapa dibaca safari? Ya Imam, darurah syi'riyah. Tidak apa demikian, darurah syi'riyah untuk menyelesaikan dan di atas tadi. Rizqul ladzi yaquluhu al-insan bil qadari. Terakhir ala safari. Dia memiliki saudara saya menyebutkan Kudaid. Nah, telah lewat. Hadatsana Hajjan bin Muhammad Al-Awar Tirmidzi Al-Asl wasakan fi Al-Baghdad fi Baghdad. Aslinya dari Tirmidzi. Nah, bila di Arab sana kemudian tinggal di Baghdad. Mukhtalit qabla mautihi, terjadi ikhtilat sebelum kematiannya. Telah lewat penyebutan apa perbedaan antara ikhtilat dengan taghayyur. Anda mubarak, ma wal farq baina ikhtilat wa taghayyur? Hanif, Amir, anda kali sebutkan indah sana. Apa perbedaan antara ikhtilat dengan taghayyur? Indah. Taghayyur at-taghayyur muqaddimah, muqaddimah al-junun. Muqaddimatul junun, permulaan tanda-tanda gila. Adapun ikhtilat itu sama dengan orang gila. Lebih parah keadaannya. mukhtalid. Orangnya mukhtalid. An Syu'bah. Ini berkali-kali Syu'bah. Anta Rafi. Dari mana? Dari Basrah. Sudah disebutkan di antara ucapannya. Dari salah, dari Anjuk. Ada salah Anjuk. Anda. Di antara ucapan Syu'bah. Al-Salam. Anda. Di antara ucapan Syu'bah. Al-Jurain. Sering kita sebutkan, berkali-kali disebutkan. Al-Shan. Al-Uman. Anau fa'asul ulum. Apalagi Ilyas. Anda Ibad. Muhammad. Kuluman kata beliau hadis alwa ana lahul ab. Setiap laki yang tulis darinya itu hadis, maka saya sebagai budaknya. Anda Muiz. Taib. Itu tista umi bi sab dan anir. Aku jual periuk ibuku dengan 7 dinar. Apalagi inda Zubair. Enggak dengar sih. Mantalab al hadis aflas. Mantalab al hadis aflas inna Hamzah. Adul Aziz. La nasrabul himar habu ilmi dalis. Nam sering dia sebutkan. Al-Amr bin Murrah. Wa Abdullah Al-Ama. Wa huwa man mimman yara al-irja. Yara al-irja. Al-Sayyib Sayyib. Iqal Sayyib. Sayyid Tabi'in. Wahu A'bar. Imana Ahla min Nas. Paling bisa menabirkan tentang mimpi manusia. Itulah Sa'in Sayyab. Namun telah lewat penyebutannya bahwa tidak semua mimpi kemudian ditakwilkan di zaman dulu benar keadaan, kemudian di zaman sekarang pasti begitu. Karena mungkin beda keadaannya. Jadi kalau dulu misalnya Umar bermimpi ayam telah mematuknya. Ayam ini pertanda kematiannya. Demikian pula tatkala ada seorang yang bermimpi kencing di tangannya. Yang takwilnya kemarin. Ittaqillah fa inna tahtak. Naam zat mahram. Bertakwalah kepada Allah karena di bawahmu artinya istrimu. Itu masih ada hubungan. Kekerabatan. Ada mahram. Ternyata ada persusuan. Ya sekali lagi tidak semua mimpi di zaman dulu ditentukan yang zaman sekarang pasti sama karena berbeda keadaannya. Telah lewat penyebutan nama mimpi ada tiga. Anda abin mimpi yang bagaimana? Yang tiga itu sebutkan apa aja? Saya dengan Jo. Bertaufik. Ayat Rahman. Mimpi yang jelek, mimpi dari setan. Terus mimpi yang baik dari Allah SWT. Nah, terbawa dalam mimpi karena ada pengaruh sebelum kejadian sebelum tidur. Yang demikian itu karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Kadang anak kecil di malam hari tertawa karena mungkin di siang hari banyak bermain. Nah, kadang menangis. Qala ikhtalafa Ali wa Utsman. Beliau menyatakan terjadi perselisihan antara Ali dan Utsman. Wahuma bi Utsman fil mut'ah. Keduanya di Utsman perselisihan tentang mut'ah. Faqala. Nah. Aliun ma turidu illa an tanha an amri. An amrin fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, Ali, ya Ali, kau tidak menginginkan kecuali untuk melarang apa yang Rasulullah SAW melakukannya. Falamma ra'a dzalika Ali ahalla bihi majami'a. Ayat kala Ali melihat demikian, maka beliau melakukan ihlal keduanya secara bersama-sama, yaitu umrah dan pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita melihat juga bahwa terjadi perselisihan para sahabat, ada yang karena perbedaan pendapat terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Terjadi juga perselisihan antara Abdullah bin Abbas dan Ali bin Thalib. Perselisihan antara Aisyah dengan Ali bin Thalib. Dan juga yang lainnya. Dan tentunya tidak boleh kita terus membicarakan tentang perselisihan tersebut jadi dengan tujuan untuk menjelek-jelekkannya. Sebagaimana terjadi sifat dulunya seperti orang-orang Syiah atau orang-orang Khawarij. Kelompok Khawarij misalnya, mereka mengafirkan Ali dan para pengikutnya, Aisyah dan para pengikutnya, dikarenakan keduanya berperang. Padahal Allah sebutkan wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok kaum mukminin yang berperang, maka damaikan di antara keduanya. Allah menyebutnya masih dalam keadaan beriman. Tapi orang Khawarij selama mereka berperang, maka keduanya dihukumi sebagai orang kafir. Adapun Syiah itu mengafirkan Aisyah dan para pengikutnya, termasuk menentang Ahlul Bait, sehingga Aisyah tidak dikelompokkan sebagai Ahlul Bait pada Rasulullah SAW. Istri-istrinya, anak-anaknya, semua adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang yang gulu berlebihan dalam permasalahan tersebut. Lah, lewat penyebutan juga bahwa namanya khilaf ada yang tidak perlu diingkari karena ada sama-sama kuat dalam sisi pendalilan. Ada yang rajih itu diingkari, ada yang harus diingkari. Di antara permasalahan yang tidak boleh kita saling jatuh menjatuhkan, ya, permasalahan-permasalahan fikhiyah yang memang masing-masing punya dalil. Di antaranya jumhur ulama menyatakan tentang tidak bolehnya bagi perempuan-perempuan yang haid atau mereka-mereka yang junub untuk memegang mushaf. Demikian pula membaca Al-Quran tinggal di masjid. Sebagian ulama seperti Imam Malik menyatakan bolehnya mereka-mereka yang haid ataupun yang junub untuk tinggal di masjid. Demikian pula membaca Al-Quran, memegang mushaf. Masing-masing menyebutkan dalilnya. Jumhur menyatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Akan tapi kita lihat dalil Imam Malik dan para rekan-rekannya menyatakan innal muslim la yanjus, bahwasanya muslim tidak najis. Demikian pula hadis Abi Rara anna imra'ah takum fil masjid, seorang perempuan yang senantiasa menjaga kebersihan masjid. Tentunya perempuan tersebut juga ada haid. Demikian pula para sahabah yang 80 jumlahnya, ashabus suffah, tinggal di masjid. Tidak mungkin mereka tidak pernah junub misalnya. Nah, demikian pula para sahabat yang tidur di masjid. Kadang sudah keluar mungkin air mani dan diri mereka masih tidur di masjid. Kesannya tidak boleh, maka hari itu harus dikeluarkan. Sumamah bin Utsal yang menjadi pimpinan orang kafir waktu itu diikat di tiang masjid sampai 3 hari lamanya. Padahal dia ini adalah orang kafir, mungkin juga junub, tidak pernah mandi ataupun yang lainnya. Ini penguat satu dengan lainnya. Ada pun yang rajih itu diingkari. Ini masalah intikhabat, masalah pemilu. Jangan kira tidak ada dari ahli sunnah yang berfatwa tentang intikhabat. Bahkan kemarin juga berkembang di antara tokoh suri Indonesia memfatwakan untuk mengikuti pemilu dan mengarahkan kepada PKS. Angkatannya lebih dekat dengan Islam. Ataupun yang lain, jelas ini kemungkaran yang baru diingkari. Karena sepanjang masa tidak pernah demokrasi menguntungkan kaum muslimin. Harus bisa mengambil pelajaran terjadi di Jazair. Bagaimana kondisi menang kaum muslimin dalam pemilu. Setelah itu di Bantai. Di Mesir juga demikian. Partai kaum muslimin menang dalam pemilu. Setelah itu juga di Bantai. Sekarang pun ketika ingin kudeta, dibantai lagi sama tentara-tentara Mesir. Nah, wahakala. Belum lagi menurut yang lain yang sangat banyak. Tilfaz juga yang rajih diingkari. Yang dikira tidak ada yang berfatwa tentang hal itu. Tapi lihat mantarotnya sangat besar. Ada perkara yang harus diingkari seperti kesepakatan dari Al-Quran dan Sunnah tentang mahramannya seperti khamr, zina, liwat, dan lain-lainnya. Ini sepakat harus diingkari. Tidak ada yang berfatwa tentang hal itu. Ada juga tentang khamr, seperti fatwanya Yusuf Qardawi, pembolehan untuk jual khamr yang sedikit kadarnya, terutama yang tinggal di negara kafir seperti di Inggris, di Amerika dan sebagainya. Jadi ada yang demikian. Termasuk juga Amr bin Khalid tentang bolehnya ikhtilat, bahkan setiap kali muhadarah di hadapan, nah, berhadapan langsung dengan para wanita, Tadi sebutkan juga mengatakan bahwa iblis itu tauhidnya paling tinggi. Fir'aun juga demikian, sudah beriman. Abu Thalib juga sudah beriman. Bahkan juga ayah dan ibu Rasulullah SAW juga sudah masuk Islam keduanya. Dan banyak yang lain. Padahal dalilnya jelas tentang tidak adanya hal itu, larangan tentang zina, khamr, demikian pula ma'azif dan lain-lainnya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalian juga lihat bagaimana perselisihan antara Abu Hurairah dengan Umar. Tatkala Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Hurairah supaya memberitahu kepada manusia siapa-siapa yang menyaksikan kedua kalimat syahadat, mabasyir bil jannah, berikan khabar gembira dengan surga. Ketika Abu Hurairah menyampaikan kepada Umar, maka Umar langsung memukul dada Abu Hurairah sampai terjatuh. Nah, dada Abu Hurairah sampai terjatuh. Sudah sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Umar mengatakan, "La tuhbirun nas." Jangan kau beritahu kepada manusia. Dan mereka yattakilun, karena mereka itu akan menyandarkan tentang kalimat tauhid tersebut. Ini syahid bahwa ada perselisihan di kalangan para sahabah, para ulama. Bahkan melihat dalam buku-buku fikih hampir tidak ada permasalahan kecuali ada perselisihan. Kadang ternukilkan ijma, ternyata bukan ijma. Nah begitu, jadi ada perselisihan. Dan dalam terakhirin ayah Muhammad, siapa yang dijuluki dengan Dzu Nurain? Anda siapa? Asma Dzu Nurain. Anda Uman Masma bin Affan, kenapa dijuluki Dzu Nurain, memiliki dua cahaya? Kenapa dijuluki demikian Ibrahim? Nah, dua putri Rasulullah SAW, menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama menikah dengan Ummu Kulthum. Setelah itu menikah dengan Ruqayyah. Tatkala Hafsah waktu itu terjadi perceraian dengan suaminya, maka Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar terdiam, tidak memberikan jawaban. Setelah itu menawarkan kepada Utsman, yakni Umar. Dan Utsman tidak memberikan jawaban. Akhirnya Rasulullah SAW melamarnya. Terjadi pernikahan. Kemudian Abu Bakar setelah itu menyebutkan permasalahannya, kenapa tidak memberikan jawaban, dikarenakan Rasulullah pernah menyebutnya, menyebut Hafsah. Wala usi sirra Rasulullah SAW, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Lau mazawjaha lazawnam tuha, seandainya beliau tidak menikahinya, aku akan menikahinya. Adapun Utsman bin Affan, ya kita lihat Hafsah diganti dengan yang lebih baik. Siapa penggantinya? Rasulullah SAW. Kemudian Utsman juga diganti lebih baik daripada Hafsah. Siapa itu? Ruqayyah, yaitu putri Rasulullah SAW. Nah, nah, reksi ada tidak ya reksi? Dari sore tidak ada kemana? Hah? Kemana? Waktunya ta'lim, tasmi' begitu. Dari kamu kemana? Ini asrama bawah juga. Kalau malam waktunya tidur sudah dikunci. Nah, bermain-main HP. Nanti kalau ketangkap, nah, jangan salahkan. Ya, yang masih nonton bola, ada yang mengancam dan sebagainya. Yang suka mengancam, nanti dikasih penjara aja, ya enggak? Tersibukkan dengan HP, ya enggak? Kalau mau belajar sungguh-sungguh, jadi jangan sampai di ma'had sudah lama hafal enggak tambah-tambah. Saya sebutkan termasuk durhaka kepada orang tua. Dan dipondokkan enggak sungguh-sungguh. Menyelisih janji. Ini kalau ingin kerja pulang aja, pulang kerja. Jadi jangan sampai di ma'had lama tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan mungkin tambah jelek karena main HP. Nah, ini kalau kalian sudah menikah, enggak apa-apa main HP sepuas-puasnya. Atau pondoknya pindah aja di gunung yang enggak ada sinyalnya, gimana? Biar bagus, Jadi enggak sibuk dengan HP. Enggak ada sinyal. Saya Utsaimin bermusnad Abad, Abad yang membolehkan pemilu? Tidak demikian. Bolehkan mutlak begitu tidak. Tidak benar demikian Syekh Al-Albani membolehkan. Syekh Abdul Muhsin Abad juga demikian. Syekh Utsaimin. Dalam keadaan terpaksa baru. Bagaimana sebut terpaksa? Tinggal di Singapura misalnya. Itu kalau tidak pemilu, itu ketahuan. Saya akan dipersulit segala macam. Urusan-urusannya. Atau mungkin diancam pembunuhan. Ini baru darurah keadaannya. Syekh Utsaimin melarangnya. Nah, tidak benar, dia harus tunjukkan bukti. Buktinya di mana? Beliau membolehkan. Kalau alasannya mantorot lebih ringan, alasannya sama dengan ikhwan muslimin. Alasannya begitu. Nanti kalau tidak kita pimpin, yang memimpin mereka. Ya, akibatnya mereka terus yang memimpin. Ya, enggak? Tak boleh menikah dengan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu. Dalam satu waktu tidak boleh. Kalau meninggal salah satunya tidak mengapa. Atau cerai. bolehkah kita bersisi di dalamnya? Ini masalah cadar. Tentunya sekali lagi kita berusaha untuk mengambil dalil. Enam dalil yang jelas-jelas yang diterapkan oleh para sahabiyat. Kunna idza marna birijal sadalna, kami kalau melewati kaum laki-laki kami menutup wajah-wajah kami. Itu yang didahulukan. Jadi ad-dalil muqaddam. Tentang bid'ah mihrab. Adapun mihrab, nah, sebagian menghukumi sebagai nah, bid'ah. Sebagian mengatakan tidak. Kalau kita melihat di Masjid Nabawi sendiri tidak ada mihrabnya, ataupun di Makkah sana tidak ada mihrabnya. Akan tetapi kalau salat di dalam mihrab pun Allah menyatakan sahnya. Nah, sah salat di dalam mihrab. Tayyulah nasyah.